Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Kisah pemuda bernama Arya Sudarsana berjanji memberikan persembahan kain serba putih sebagai simbol kedamaian dan kesejahteraan untuk Datu Selaparang. Dia diterima sebagai patih muda dan diberikan sebidang tanah dan prajurit sebagai pengikutnya. Inilah kisah selengkapnya dengan judul Arya Sudarsana. Harapan Arya Sudarsana telah terwujud dan berjalan bersama pengikutnya berangkat ke Parigi, di mana tempat tanah yang diberikan oleh Datu Selaparang. Barisan para pengikut Arya Sudarsana membuat penduduk kampung penasaran dan menyaksikan iringan Arya Sudarsana yang gagah dan tampan. Ketampanannya tersebar dan tersohor ke pelosok kampung. Istri Selir Prabu Kertajagat pun penasaran hingga ia nekat naik dinding pagar, tapi terjatuh tepat di depan Arya Sudarsana. Tuan Arya, kita lewat jalan mana ke tanah Parigi yang diberikan oleh Datu Selaparang? Agar kita tidak tersesat, sebaiknya kita berjalan melewati kampung-kampung dan keluar masuk jalur hutan. Semoga kita selamat sampai tujuan. Kemudian Arya Sudarsana membuat pemukiman di Parigi itu. Pengikutnya mulai membuka lahan untuk berkebun. Pada tahun terakhir, terlihat hasil kerja kerasnya. Pada suatu hari, Arya Sudarsana teringat tentang janjinya untuk memberikan persembahan kepada Datu Selaparang dalam bentuk barang serba putih. Dia kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melakukan persiapan. Perempuan bertugas merajut benang hasil panen kapas, sementara laki-laki mengumpulkan hewan-hewan ternak yang serba putih. Tuan Arya, apa yang Anda pikirkan? Bukankah kita telah punya pemukiman dan hasil panen kita melimpah tahun ini? Iya benar, saya sudah berhasil meraih harapan dan cita-citaku. Tapi aku baru ingat, ada janji pada diriku sendiri untuk memberikan Datu Selaparang persembahan atas keberhasilan ini. Lalu apa yang dipikirkan? Saya memikirkan bagaimana caranya mengumpulkannya. Memangnya persembahan apa saja yang akan diberikan kepada Datu Selaparang itu? Semua serba putih. Mulai dari kambing, burung, kain, dan segala kebutuhan lainnya. Tenang tuan. Saya akan kumpulkan orang-orang termasuk wanita-wanita yang bisa menenun dan punya keterampilan. Baik. Segera laksanakan. Saudara-saudara, sesuai nazar atau janji Tuan Patih Arya Sudarsana, bahwa kita akan berangkat ke Keraton Datu Selaparang saat bulan purnama. Semua peralatan dan barang-barang yang akan kita bawa serba putih, termasuk pakaian yang akan kita kenakan besok. Siap. Kabar kedatangan rombongan Arya Sudarsana menyebar ke seluruh pelosok kampung-kampung. Semua penduduk, laki perempuan, tua muda dan anak-anak, semua menyaksikan rombongan yang serba putih itu. Ketika cahaya purnama menerangi barisan, mereka terlihat mengerikan seperti hantu. Semua keluarga keraton menonton. Seorang Selir Prabu Kertajagat yang cantik diam-diam mencari tangga, memanjat dinding tembok. Dia pun takjub melihat Arya Sudarsana hingga terpeleset jatuh keluar tembok di depan Arya. Dalam peristiwa itu, suaminya melihat selirnya dipegang oleh Arya Sudarsana. Kurhajar! Tangkap dan bunuh Arya yang lancang itu. Sebentar, jangan salah paham. Tuan Arya berniat menolong Selir Prabu yang terjatuh dari atas dinding saat itu. Tenang, jangan gegabah. Siapkan pasukan untuk bersiaga dan sebisa mungkin menghindari kecohan ini. Tangkap Arya Sudarsana! Bagaimana ini tuanku? Saya tidak mau ditangkap karena saya tidak bersalah, dan kita bertahan sambil mundur ke arah hutan untuk menghindari banyak korban. Hentikan! Hentikan pertempuran! Biarkan pasukan Arya pergi! Arya Sudarsana belum terbunuh! Kita tak bisa masuk dalam hutan karena hutan terlalu gelap. Besok kita lumat ke sarangnya. Pengawal Arya Sudarsana bertempur dengan gigih sambil mundur. Dalam kekacauan itu, sejumlah anak-anak dan penduduk tewas terinjak-injak dan menjerit ketakutan. Pasukan Arya Sudarsana telah memasuki hutan dan membawa saudara-saudaranya yang luka dan tewas oleh serangan. Suasana pun menjadi mencekam akibat kesalahpahaman Prabu Kertajagat. Syukurlah Arya Sudarsana dan kita bisa selamat sampai di desa ini. Ayo kita periksa semua luka-luka yang ada. Luka aku cukup parah. Tolong ambilkan saya obat di sana. Tolong ambilkan. Ya, bertahanlah. Saya akan obati lukamu pasti sembuh sebelum pasukan Selaparang datang menyerang ke desa kita. Tuan Arya, bagaimana selanjutnya? Ya, kita buat pertahanan untuk menghadapi serangan Selaparang ke desa ini. Bangunkan semua penduduk yang masih tidur untuk membuat benteng pertahanan dan jebakan serta senjata peralatan tempur lainnya. Pada hari ketiga pasca kekacauan itu, Laskar Selaparang akhirnya datang dengan jumlah banyak untuk menyerang pasukan Arya Sudarsana di Parigi. Sementara jumlah pasukan Arya Sudarsana tidak sebanding dengan Laskar Selaparang. Tapi menyadari hal itu, orang-orang Parigi sudah menyiapkan taktik dan memecah pasukan musuh. Gemuruh genderang perang terdengar membelah angkasa. Perang pun tak bisa dihindari. Pasukan musuh yang banyak berjalan dari berbagai wilayah mampu dipisahkan sehingga mereka tidak kompak mendengar perintah pemimpinnya. Orang-orang Parigi berhasil mengalahkannya selama berhari-hari hingga Laskar Selaparang pun mundur kehabisan bekal. Prajurit macam apa kalian ini? Panci semua! Hanya manusia sebiji kalian jadi pengecut! Ampun tuanku, begini tuanku. Cukup! Tak perlu jelaskan aku lagi. Karena sudah jelas kalian tak bisa menangkap Arya Sudarsana yang lancang menyentuh selirku waktu itu. Ampun Paduka. Menurut hemat hamba, sebaiknya kita minta bantuan dari luar, yakni Patih Pating Pilu dan Patih Laga. Saya rasa dua patih bersaudara itu mampu mengalahkan Arya Sudarsana. Sebab berulang kali kita lakukan penyerangan ke Parigi, tapi tidak pernah berhasil mengalahkan Arya Sudarsana. Bagaimana? Arya Sudarsana akhirnya dikalahkan oleh Pating Pilo dan Pating Laga. Orang-orang Parigi pengikut Arya Sudarsana tidak mampu menahan serangan Selaparang. Satu persatu dilumpuhkan dan pemukiman Parigi jadi porak-poranda, hancur berantakan. Sedangkan Arya Sudarsana lari menyelamatkan diri ke wilayah Pejanggi Lombok Tengah. Namun sampai saat ini belum diketahui asal-usul Arya Sudarsana sebelum datang ke Selaparang dan bersembunyi di Pejanggi, komunitas masyarakat adat Jelantik. Dari kisah ini, menjalankan tradisi secara turun-temurun pada ritual tertentu, biasanya mencari ayam berbulu putih atau hewan-hewan ternak berbulu putih. Begitulah kisah diceritakan oleh komunitas masyarakat adat Jelantik, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kisah ini diperankan oleh Lalu Kesuma Jayadi sebagai Arya Sudarsana, Muh Nurji sebagai pengawal Arya Sudarsana dan penasehat Prabu Kertajagat, Saharudin sebagai Prabu Kertajagat, Muhammad Hajazi sebagai Patih Waringin, Saharudin dan Lalu Ervan Maulana sebagai prajurit, cerita Lalu Prima Wiraputra, penulis naskah dan pengantar cerita Muhammad Nurji, diproduksi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, wilayah Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.